Bangsa Yes. Satu lagu Anggap Pacar Romansa. Sesial buat Sebola semuanya, bos-bos muda yang di sini ya. Panji Sebola, buat Ari, thank you Soleh ya. PC Sebola. song gawe ati sing nganti tresno kowe. Umpama aku tak penjara nek kasmara, aku iki ora bisa ngabusi. Apa sing tak lakoni mesti kanggo silamu. Iki sing gawe keker atiku merga cedak kowe. Apa sing tak pikiri pengen cepet ketemu karo wong lanang sing tak idamake. Apa sing tak lakoni mesti kanggo silamu. Anggap aja pacar, jalurannya konco-konco sepolo panitia arobos muda ya.